Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbuna jalla wa ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita masih melanjutkan pembacaan kita dari kitab Ghamur Riya wa Ahlihi karya Syekh Abdul Abbas Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullahu ta'ala. Masih kita pada fasal yang ke-20 di dalam penyebutan sebab-sebab yang membantu seorang hamba untuk menjauhi perbuatan riya, untuk menjauhi riya. Dan telah kita sebutkan 4 sebab. Sebab yang pertama, doa Allah biislahil qulub, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati. Kemudian sebab yang kedua adalah al-haya'u minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga, an yatadzakkara 'adzab rabbih, hendaknya seorang hamba mengingat azab Rabb-nya Azza wa Jal. Dan sebab yang keempat adalah mujahadatu nafs, melatih jiwa, ya, melatih jiwa, bersungguh-sungguh di dalam kita menempa hati kita dan jiwa kita agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan sebab yang berikutnya, as-sababul khamis, sebab yang kelima, atau setelah kita sebutkan pula sebab yang kelima, ya Puan, sebab yang kelima adalah muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri, muhasabah. Nah, muhasabah, introspeksi diri, menghisab diri ketika di dunia, ya. Kemudian kita melanjutkan sebab yang keenam, as-sababu sadis, fi'lul ibadati sirron, melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi, rahasia, sir. Ya, ini sebab yang keenam yang bisa membantu seorang hamba untuk terhindar dari riya. Beliau bawakan di sini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru', yakni merendahkan diri, wa khufyah, dan dalam keadaan bersembunyi, khufyah, ya, tadarru' wa khufyah, dalam keadaan merendah diri, menghinakan diri, dan khufiyatan, dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Bisa pula makna khufiyah dalam keadaan melirihkan suara. Nah, qala Ibnu Hayyan fi Bahril Muhit, berkata Ibnu Hayyan di dalam tafsirnya Bahrul Muhit, kata beliau, al-zahir anna du'a huwa munajatullahi binida'ihi litolabi asya'i walidaf'i asya'. Yang lahir dari ayat ini bahwa doa, yaitu menjelaskan tentang doa. Ayat ini ya menjelaskan tentang doa. Nah, tentang adab ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan apa? Tadarru', dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan dalam keadaan khufyah. Nah, dalam keadaan melirihkan suara ataupun dalam keadaan sembunyi. Al-zahir anna du'a, yang zahir bahwasanya doa yaitu munajatullah, seorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala binidaihi, dengan menyuruh Allah, ya, menyuruh Allah Subhanahu wa taala bi talabi asya'a walidaf'i asya', dalam rangka untuk meminta sesuatu dan menolak sesuatu. Nah, wa fil hadis, dan di dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lastum tad'una asamma wala ghaiban, innakum tad'una sami'an qariban. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan gaib, pada zat yang tuli tidak mendengar dan zat yang tidak ada. Akan tetapi innakum tad'una sami'an qariban, sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, demikian pula Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya. Yang mana kisah dari hadis ini, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, mereka sedang berada di lembah, di suatu lembah. Maka para sahabat pun mereka bertahlil dan bertakbir. Ya. Bertahlil dan takbir dengan suara yang keras, dengan berteriak. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegur, ya. Menegur, innakum lastum tad'una asamma wala ghaiban. Nah, sungguhnya kalian tidaklah menyeru zat yang tuli, demikian pula zat yang gaib, zat yang tidak ada. Akan tetapi kalian sedang menyeru, sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Hai. Ya. Wa kana sahabatu hina akhbarahumur rasul bidzalik qad jaharu bidzikr. Amara ta'ala biddu'a makrunan bitadallul wal istikanah wal ikhtifa. Dan bahwasanya para sahabat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan mereka tentang itu, maka sungguh para sahabat mereka telah melakukan zikir dengan jahar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa yang diiringi dengan tadallul, menghinakan diri, wal istikanah, demikian pula menghinakan diri, wal ikhtifa, dan dalam keadaan ikhtifa. Nah, dalam keadaan sir, sembunyi ataupun melirihkan suaranya. Idzaka ad'a lil ijabah, yang mana yang demikian itu lebih, ya, lebih menyeru untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ab'adu anirriya, dan lebih ab'ad, lebih menjauhkan seseorang dari perbuatan riya. Ya. Nah, ini. Jadi tidak perlu seorang berzikir secara berlebihan dalam mengeraskan suara. Nah, ini. Dalam mengeraskan suara. Nah, memang pada beberapa keadaan disyaratkan untuk kita berzikir dengan jahar. Dengan jahar, dengan mengeraskan suara. Mengeraskan suara maksudnya mengeraskan suara sewajarnya. Seperti zikir ba'da shalah. Boleh kita mengeraskan suara dengan takbir, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah, subhanallah, dengan menjaharkan suara. Ya. Tapi tidak terlalu berlebihan, subhanallah, subhanallah misalnya, ya. Dengan berteriak seperti itu. Nah, apalagi sebagian kelompok, ya, mereka terbiasa ya, apabila berkumpul memberikan semangat takbir, nah, seperti itu, Allahu Akbar ya. Nah, waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya, diantaranya apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman, yaitu orang-orang yang melewati malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri sholat untuk Rabb mereka. Qala al-Baydawi rahimahullah, berkata al-Imam al-Baydawi di dalam kitab tafsir beliau, fi anwa'ir anwari tanzil wa asrari ta'wil, beliau menjelaskan ayat ini, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman, yakni ayat ini berkenaan dengan sholat, fi sholah. Ayat ini terkait dengan seorang hamba yang melakukan sholat. Wa takhsisu baitutah, dan pengkhususan penyebutan yabitun di dalam ayat ini, kenapa dikhususkan penyebutan di malam hari, kenapa tidak di siang hari? Li'annal ibadah billail akhmaz atau ahmaz wa ab'adu anir riya. Karena melakukan ibadah di malam hari itu lebih ahmaz, lebih asyad, lebih baik ya. Ya, bahasa kitanya lebih mantap. Wa ab'adu anir riya, dan lebih menjauhkan seseorang dari riya. Nah, maka ayat ini menjelaskan tentang keadaan ibadur rahman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gelar sebagai ibadur rahman, adalah orang-orang yang mereka senantiasa melalui malam hari mereka dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya ibadah mereka bukan hanya malam hari, tapi di siang hari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka ibadur rahman, taat kepada Allah, tentunya juga beribadah. Tapi Allah hanya menyebutkan ibadah mereka yang di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari itu lebih ya, mendorong seseorang untuk dia ikhlas di malam hari. Nah, oleh karena itu banyak ibadah-ibadah yang itu lebih afdol untuk dilakukan seorang hamba di malam hari. Seperti qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran ini lebih afdol untuk kita lakukan atau kita amalkan di malam hari. Walaupun tentunya butuh usaha yang keras untuk seorang menukuni amalan tersebut ya, di malam hari. Ketika orang-orang sedang asik, nyenyak, tidur terlelap, kita membaca Al-Quran. Dan ini ya, mungkin mayoritas kita berat ya. Kecuali dengan keinginan yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh, insyaallah Allah akan memudahkan. Apalagi para thalabatul ilm ya, waktu-waktu malam itu sangat bagus untuk memurojaah hafalan ya, di malam hari, bangun di malam hari. Menambah hafalan itu lebih efektif dilakukan di malam hari. Sebelum, kalau bisa sebelum adzan pertama. Ya, sebelum adzan pertama kita sudah bangun, duduk di masjid, salat ya, mungkin melakukan salat ringan, witir 3 rakaat, duduk murojaah. Ya, ini suatu yang sangat baik dilakukan para penuntut ilmu, yang dengan itu ya mereka pun akan kokoh dari sisi kekuatan akalnya, dari sisi pemahamannya, nah daya tangkapnya lebih kokoh. Nah, tapi kalau kebanyakan tidur, bahkan di waktu murojaah, di waktu belajar juga tidur, nah ini menandakan lemah ya, menandakan ada kelemahan. Nah, sementara kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sikap lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Di antara doa yang disyaratkan untuk kita doa di tasyahud akhir sebelum salam, itu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kalau sudah lemah, malas. Nah ini, malas melakukan ibadahnya, malas. Nah, tentunya seorang thalabatul ilm, ya, mereka harus memiliki semangat yang lebih dari yang lainnya, ya, dari ikhwan yang mungkin belajar ya sedapatnya mungkin, ya. Maka thalabatul ilm, para santri itu harus lebih memiliki semangat yang lebih, ya. Memang harus, kita harus rela untuk berkorban apa yang bisa kita korbankan, ya, mengorbankan waktu istirahat kita, mengorbankan waktu tidur kita. Nah itu harus ada motivasi di dalam hati kita, ya, harus ada motivasi. Motivasinya apa? Motivasi akhirat, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat ahlu dunia, ya, orang-orang yang mencari dunia, terkadang kita kagum melihat mereka rela bangun di tengah malam, jam 2 malam, orang-orang yang berdagang ke pasar, jam berapa mereka bangun? Jam 2 ya kan? Kadang jam 1 sudah bangun. Nah, sebelum subuh mereka berpagi-pagi sudah mempersiapkan dagangan mereka untuk pergi ke pasar. Kadang kita heran kok bisa gitu ya. Kok sanggup mereka menjalankan kegiatan yang seperti itu? Yang kita mungkin yang hidupnya ya di masjid, ya, dekat dengan masjid, ya, berat untuk duduk saja mungkin berat, duduk megang Quran, murojaah berat. Nah, ya karena apa? Karena yang namanya amalan kebaikan itu syaitannya lebih banyak, ya, amalan kebaikan itu syaitan akan mengganggu, ya, supaya hamba tersebut tidak bersemangat. Nah, itu sebabnya. Maka butuh usaha yang keras bagi para thalabatul ilm. Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, "Amman huwa qanitun ana al-lail." Nah, apakah orang-orang yang mereka beribadah di malam dan di siang hari dan di malam hari? Nah, ini istifham ingkari. Istifham pertanyaan dalam rangka mengingkari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yaitu apakah sama antara orang yang rajin beribadah dengan orang yang tidak rajin beribadah? Nah, qala al-Alusi, berkata al-Imam al-Alusi rahimahullah fi Ruhul Ma'ani, dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi kitab tafsir itu banyak, ya. Selain tafsir yang mungkin kita ketahui adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, mungkin ini yang banyak kita mengetahuinya, tapi di sana masih banyak kitab tafsir yang lain, di antaranya ini tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi rahimahullah. Kata Al-Alusi rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini, "A anta ahsanu halan wa ma'alan amman huwa qa'imun bima wajibi ta'at wa da'imun ala wadha'ifil ibadat fi sa'atil lail allati fiha al-ibadah aqrabu ila al-qabul wa ab'adu 'anil riya." Apakah keadaan engkau, ya, itu lebih baik, ya, daripada orang yang berdiri dengan menjalankan kewajiban-kewajiban ketaatan dan senantiasa menekuni ibadah di waktu malam, ya, dia melakukan ibadah padanya. Aqrabu ilal qabul, yang mana yang demikian itu lebih dekat untuk doanya dikabulkan, ibadahnya dikabulkan. Wa abadu anir riya, dan lebih menjauhkan seseorang dari riya. Syai dari ayat ini yang kita bacakan ini dengan penjelasan al-Imam al-Alusi rahimahullah, bahwasannya, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang yang melakukan ibadah di malam hari. Nah, disebutkan ibadah di malam hari. Melakukan ibadah sepanjang malam, ya, ana al-lail. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, Wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Dan apabila kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada fuqara, orang-orang fakir, maka itu lebih baik dari kalian. Nah, surah Al-Baqarah ayat 271 yang mana lafaz ayat sebelumnya adalah in tubadus sadaqati fani immahi. Apabila kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Ya, maka itu sesuatu yang sangat baik. Fani immahi. Wa in tukhfuha, dan apabila kalian menyembunyikan sedekah tersebut dan memberikannya kepada fuqara, itu lebih baik lagi untuk kalian. Ya. Kalian menampakkan sedekah baik, suatu yang sangat baik. Dan apabila kalian menyembunyikannya, itu lebih baik, ya, bagi kalian. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, fihi dalalatun ala anna israri sadaqah afdalu min izhariha. Di dalam ayat ini terdapat pendalilan bahwa menyembunyikan sedekah, merahasiakan sedekah lebih afdol daripada menampakkannya. Li'annahu ab'adu anir riya. Karena demikian lebih menjauhkan dari riya. Illa an yatarattaba 'alal izhari maslahatan rajihah. Kecuali apa? Apabila terkait dengan menampakkan sedekah tersebut akan menimbulkan maslahat yang lebih besar. Nah, ini beda lagi. Ini telah kita lewati pembahasan pada fasal-fasal yang sebelumnya tentang masalah mana yang lebih afdol, sedekah secara rahasia atau terang-terangan. Nah, ya, maka hukum asal ya, sedekah secara sembunyi-sembunyi ini lebih afdol. Ini hukum asal. Kecuali di sana ada faktor yang lain ya. Apabila dengan kita menampakkan sedekah, yang lain menjadi semangat, mendorong yang lainnya supaya juga bersedekah. Nah, ini tentunya lebih afdol kita menampakkan sedekah kita. Ya. Baik. Illa an yatarattaba 'alal izhari maslahatan rajihah, kecuali apabila terkait dengan kemaslahatan yang lebih kuat dengan menampakkan sedekah tersebut, min iktida'in nasibih. Yaitu berupa manusia mengikutinya, mengikuti perbuatannya tersebut dengan bersedekah. Fayakunu afdalu min hadihil haisiyah. Maka yang demikian menampakkan sedekah itu akan menjadi lebih afdal ditinjau dari sisi ini. Ya, dari sisi bisa mengajak yang lainnya juga semangat. Tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa kita misalnya menyebutkan jumlah sedekah kita. Ya, apabila ada misalnya tawaran, siapa yang mau menyumbang untuk masjid kita? Ya, nah, saya menyumbangkan semennya semuanya, misalnya. Tidak mengapa, saya menyumbang sekian juta. Niatnya apa? Supaya yang lainnya terdorong, ya, supaya yang lainnya juga terdorong, bersemangat untuk bersedekah. Itu tujuannya. Dan sekali lagi, kita tetap menjaga hati kita, jangan sampai ada perasaan ujub, perasaan bangga dengan itu, ya. Jadi kembalinya ke niat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an seperti seorang yang atau seorang yang menampakkan bacaan Al-Qur'an, keadaannya sama seperti orang yang menampakkan sedekah. Dan orang yang menyembunyikan bacaan Al-Quran, keadaannya sama seperti orang yang menyembunyikan sedekah. Jadi terkait dengan membaca Al-Quran juga sama seperti sedekah. Ya, hukum asalnya yang lebih afdol kita membaca ya untuk kita sendiri, lirih, dengan suara yang lirih, ya, sembunyi-sembunyi. Nah, itu lebih afdol. Kecuali di sana ada perkara yang lainnya. Misalnya ada orang yang mendengarkan bacaan kita dan dia mengambil faedah dari bacaan kita. Tidak mengapa, kita keraskan. Ada orang di sebelah kita misalnya sedang mendengarkan bacaan kita. Tidak mengapa kita keraskan. Kalau memang dia mau mendengarkan dan mau mengambil faedah dari bacaan kita, ya, itu tidak mengapa. Nah, bukan dalam rangka pamer, ya. Tidak mengapa. Atau kalau membaca Al-Quran secara jahr itu lebih mendatangkan semangat bagi kita, ya lebih afdol tentunya dengan dijaharkan. Karena terkadang membaca Al-Quran dengan lirih itu membuat kita kantuk, apalagi subuh, ya. Nah, maka dikeraskan, tidak mengapa. Kita mengeraskan baca Al-Quran tanpa berlebihan, ya, tanpa terlalu bertiap-tiap, ya. Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Nah, ya jangan seperti itu. Dikeraskan tapi tetap dalam tingkatan yang wajar, ya. Nah, supaya tidak ngantuk. Itu salah satu cara untuk kita bersemangat membaca Al-Quran. Demikian pula cara untuk mengokohkan hafalan. Ini kembali lagi kepada thalabatul ilm, ya. Cara untuk kita mengokohkan hafalan, bacaan kita diulang-ulang. Diulang dengan dikeraskan, dikeraskan. Satu ayat misalnya, ya kita ulang-ulang, kita keraskan, itu lebih nyantol. Ya, lebih nyantol ke ingatan kita. Nah, daripada bacanya lirih. Nah, ini. Tapi hukum asalnya apa? Wal aslu anna al-israr afdal li hadhil ayah. Dan hukum asalnya menyembunyikan sedekah, ya, itu lebih afdal berdasarkan ayat ini. Demikian pula Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu hukum asalnya kita menyembunyikan bacaan kita itu lebih afdal, kecuali ada faktor yang lainnya yang ada kemaslahatan di sana. Wali masabata fi sahihain, dan berdasarkan apa yang telah datang di dalam sahihain, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang azim, hadis yang sangat agung, yang sangat mulia, yang hendaknya kita memperhatikan dan merenungi hadis ini. Ya. Taib. Siapa 7 orang tersebut yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar? Kita mengetahui bagaimana kondisi, ya, para hamba nanti di hari kiamat di padang mahsyar ketika menunggu perhitungan amalan, ya. Sangat berat, keadaan-keadaan yang sangat-sangat berat, ya, di mana matahari didekatkan 1 mil. 1 mil sangat dekat. Ya, dan manusia pun mereka berbanding keringat sesuai dengan dosa-dosa mereka. Nah, ya, sangat panas, sangat berat. Maka dalam keadaan seperti itu, ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti akan diberi naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun terselamatkan, ya, terlindungi dari panasnya, ya, panasnya pada mahsyar. Yang pertama, imamun adlun, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Yang pertama, pemimpin yang adil, yang berbuat adil kepada rakyatnya. Wasyabun nasyafi ibadatillah. Yang kedua adalah syab, seorang pemuda yang tumbuh di dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, masih muda, rajin ibadah. Ini keutamaan, ya, luar biasa. Beda dengan orang tua, sudah, ya, bukan kita merendahkan, ya, afan-afan saja, misalnya orang tua yang sudah beruban, sudah putih rambut sak jenggot-jenggotnya misalnya, sudah putih semua, rajin ibadah, ya kita wajar, ya. Tapi kalau masih muda, masih belia, masih belasan tahun umurnya, ya, nah, rajin ibadah, rajin ke masjid, taat, ini akan membuat hati kita kagum, ya, hati kita kagum. Karena apa? Yang namanya masa-masa remaja itu penuh dengan syahwat, penuh dengan coba godaan-godaan yang berat, yang besar, ya, yang sangat sulit untuk dilewati oleh para kaula muda kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini keutamaan besar ketika seorang pemuda, seorang remaja melewati masa remajanya dengan taat beribadah, maka akan mendapatkan keutamaan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang ketiga, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa taqarraba wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah. Jadi cintanya karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena hawa nafsu, kepentingan-kepentingan. Ya, mereka saling mencintai jalan Allah, sama-sama di atas sunnah, sama-sama di atas manhaj yang benar, yang hak. Nah, mereka berkumpul di atas itu, bersatu di atas itu. Ketika salah satu yang menyimpang, pisah. Ya, tidak saling, wah ini teman saya mencintai dia. Lah, ketika dia sudah menyimpang, sudah dinasehati, gak bisa menerima nasihat, gak mau menerima al-haq, ya sudah. Ya. Nah, tinggalkan. Nah, ya, kita berpisah dengan dia. Nah, ini cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mencintai karena Allah. Nah. Kemudian berikutnya yang keempat ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil fil masjid idza kharaja minhu hatta yarji'a ilaihi. Yaitu seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Apabila dia keluar darinya sampai dia kembali kepada masjid tersebut. Jadi hatinya senantiasa senang untuk di masjid. Ya, senang untuk di masjid. Nah, terikat dengan masjid. Ini keutamaan. Menandakan apa? Dia senang untuk beribadah. Senang dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan masjid, rindu dengan masjid. Ya. Nah, beda dengan orang misalnya hatinya apa? Terikat di pasar. Rindu dengan pasar. Rindu dengan tokonya misalnya, kiosnya, rindu, kangen. Ya. Atau rindu dengan mall. Nah. Ini rindu dengan masjid. Nah. Wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainah. Yang kelima, rajulun seorang laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, kemudian air matanya pun berderai, bercucuran air mata karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk sendiri di rumah, ya, bermuhasabah, introspeksi diri, salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis. Ya. Nah, mengingat Allah nangis. Bukan duduk sendirian di rumah melamun, ya, telah diputusi pacarnya, nangis, frustasi, minum racun, bunuh diri. Nah, ini bukan surga yang akan didapatkan, ya. Nah, ini mengingat Allah, bukan mengingat orang yang dicintai dia, Allah Subhanahu wa taala, sampai dia menangis. Menangisnya dalam keadaan sembunyi, ya. Bukan ke masjid tiba-tiba dia di tengah-tengah ramai datang, duduk berdoa, nangis-nangis, terisak-isak di situ, orang pun melihat dia. Nah, ini dikhawatirkan riya yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, rajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nah, yaitu seorang laki-laki yang dia diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Faqala inni akhafullah. Maka dia pun mengatakan, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga luar biasa. Ya. Orang yang seperti ini. Nah, ini mengingatkan kita kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ketika diajak untuk melakukan perbuatan keji fahisyah oleh istri Aziz, Imra'atul Aziz. Ya, Nabi Yusuf pun apa? Menolak. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaannya seperti itu. Ya, seorang diajak oleh wanita punya kedudukan, ya, wanita kaya misalnya. Cantik lagi. Nah. Ya. Ini berat, ya, cobaan yang berat. Nah, tapi dia bisa menolak itu semua karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian terakhir, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang dia menyembunyikan sedekah, bersedekah dalam keadaan sembunyi, yang mana tidaklah tangan kanan, yang mana tidaklah mengetahui tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah ini syahidnya adalah yang ketujuh ini, seorang yang bersedekah fa'akhfaha, dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya gak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini kiasan ya, kiasan bahwasanya dia melakukan sedekah itu memang sembunyi-sembunyi. Nah, kata para ulama menjelaskan tentang hadis ini, hadis ini semuanya menyebutkan tentang orang yang menjauhi hawa nafsu. Menjauhi hawa nafsu. Tidaklah seorang bisa mendapatkan keutamaan ini kecuali dia menjauhi hawa nafsu. Kita perhatikan satu persatu. Imamun adil. Imam yang adil. Seorang pemimpin tidaklah dia bisa ya melakukan keadilan kecuali dia menjauhi hawa nafsunya. Orang biasanya kalau sudah punya kedudukan ada kecenderungan dia untuk berbuat semena-mena, zalim, ya, mengambil hak bawahannya. Ada kecenderungan, ya. Ketika dia berbuat bisa berbuat adil, menunjukkan dia adalah orang yang benar-benar menjauhi hawa nafsu. Demikian pula syab, seorang pemuda yang tumbuh di atas peribadahan kepada Allah, ini juga menjauhi hawa nafsu. Nah, namanya pemuda, lagi masa apa? Sinun murahakoh. Kalau bahasa kita masa-masa puber, di mana gejolak syahwatnya lagi panas-panasnya ya. Nah, kalau tidak terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala lewat. Ya, apapun akan dilanggar oleh dia. Nah, ini. Ya, makanya mendapatkan keutamaan besar ini. Ini ya, keutamaan bagi para syabab, para pemuda, ya, para remaja untuk rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan beralasan saya masih muda, masih lama. Usia saya masih 17 tahun. Ya, masih ada 50 tahun lagi jatah usia saya misalnya. Siapa yang tahu? Nah, enggak ada yang bisa menjamin umur kita. Ya. Yang muda, buah itu yang muda bisa jatuh, yang tua juga bisa jatuh. Bayi lahir, janin bisa mati. Ya. Nah, jadi enggak ada yang tahu umur. Jadi jangan tertipu dengan usia belia, dengan kekuatan badannya. Demikian pula rajulan, dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, ini juga menjauhi hawa nafsu. Yang mana mayoritasnya kecenderungan manusia apabila mereka saling mencintai itu karena ada kepentingan, ya, ada hawa nafsu, kepentingan-kepentingan ya sesuatu, ya. Nah, dekat karena apa? Karena si fulan ini orang kaya, jadi saling akrab karena hartanya. Ketika yang satunya yang tadinya kaya jatuh jadi kiri, ya, dia pun akhirnya udah jarang menemui, sudah nggak ada kepentingan lagi. Yang biasa sering neraktir dia misalnya, sekarang sudah nggak punya uang, sudah nggak bisa neraktir, udah nggak berteman lagi. Nah, ini. Jadi karena Allah. Demikian pula apabila di atas al-haq, ketika seorang itu menyimpang, kalau seorang tidak menjauhi hawa nafsunya, dia akan meninggalkannya. Tidak atifiyah, dia orang yang dekat dengan saya, banyak membantu saya misalnya. Nah ini, sehingga berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Demikian pula orang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, ini juga orang yang menunjukkan dia menjauhi hawa nafsunya. Ya, kecenderungan orang, mayoritas kita mungkin enggak betah lama-lama di masjid, ya kan? Mayoritasnya. Maunya keluar terus, ya. Maunya melongo keluar. Nah, di masjid bosan. Nah, tapi ini orang yang senantiasa hatinya terkait dengan masjid, menunjukkan dia orang yang mengalahkan syahwat dan hawa nafsunya. Nah, demikian pula orang yang berzikir kepada Allah sembunyi-sembunyi, kemudian air matanya pun berlinang. Nah, ini juga ya, menunjukkan dia orang yang menjauhi hawa nafsu. Nah, yang mana banyak dari manusia ketika sembunyi-sembunyi bukan malah mengingat Allah, tapi kesempatan, ya kan, melakukan perkara-perkara maksiat waliyadzubillah, perkara-perkara kejahatan, kekejian. Nah, ketika sembunyi-sembunyi. Nah, ini dia bersendiri mengingat Allah nangis. Nah, menunjukkan dia orang yang menjauhi nafsu. Yang berikutnya, orang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita memiliki kedudukan dan kecantikan, dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan inni akhafullah. Apalagi ini ya, lebih berat lagi cobaannya. Ya. Nah, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Dan yang terakhir, orang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Nah, ini juga kecenderungan manusia apabila melakukan kebaikan, terkhusus sedekah, itu sulit untuk apa? Untuk sembunyi-sembunyi itu biasanya sulit. Kadang mulutnya gatel, ya kan? Enggak bisa nahan ini. Kayaknya mau ngomong-ngomong aja. Ya, sampaikan ya. Ketika dia bisa menyembunyikan sedekahnya, tidak diketahui orang, apalagi orang kadang memandang dia remeh. Orang lain menganggap dia tidak memiliki andil apa-apa. Nah, terkadang orang yang gak bisa sabar, dia akan segera, kamu gak tahu ya, saya udah nyumbang sekian ya untuk pondok fulan atau untuk masjid fulan. Nah, ketika mungkin dia dianggap remeh oleh orang lain, dia pun akhirnya menyebutkan itu. Nah, tapi ini dia menyembunyikannya, tetap menyembunyikannya. Nah, maka ketujuh orang ini yang disebutkan dalam hadis ini, mereka mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan naungan yang dimaksud di sini adalah naungan arsy. Ya. Naungan arsyullah, naungan arsy-nya Allah, bukan Allah menaungi kita ya. Nah, bukan Allah menaungi dengan zat-Nya lah, bukan itu pemahamannya. Tapi naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah azan Isya berkumandang. Fadhal al-mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Wa minas sunnah ma rawahu al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Dan dari sunnah yang menunjukkan bagusnya ibadah dilakukan secara sir, secara sembunyi-sembunyi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujrah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membuat kamar di masjid, membuat suatu kamar. Qala hasibtu annahu qala min hasir. Perawi ada yang mengatakan itu dari hasir ya. Dari tikar atau anyaman. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi ketika beliau iktikaf di masjid. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membuat kamar seperti tenda kalau kita ya, di masjid untuk beliau ibadah di dalamnya. Nah, fasalla fiha layali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam kamar tersebut ya di malam hari. Fasalla bi salatihi nasun min ashhabi, maka manusia pun ya mengikuti salat beliau, dari kalangan sahabat beliau mengikuti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma alima bihim ja'ala yaqut fa kharaja ilaihim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dilakukan oleh para sahabat yang mengikuti salat beliau ya berimam di belakang beliau, ja'ala yaqut, beliau pun duduk ya duduk, fa kharaja ilaihim, kemudian beliau pun keluar menemui para sahabat. Faqala, maka beliau pun bersabda, qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum, aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, maka salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah, karena sesungguhnya salat yang paling afdol ya, salat seseorang yang paling afdol adalah yang dilakukan di rumahnya kecuali maktubah, kecuali sholat lima waktu. Nah, maka ini dalil ya bahwa sholat sunnah itu lebih afdol kita lakukan di rumah, di rumah kita masing-masing ya, kalau memang itu memungkinkan. Nah, kita lakukan di rumah. Nah, kalau kita misalnya khawatir kalau melakukan sholat di rumah terlambat, kalau itu qobliyah ya, qobliyah zuhur, kalau kita lakukan di rumah misalnya khawatir terlambat masbuk, ya tentunya kita bersegera ke masjid dan melakukannya di masjid. Tapi untuk ba'diyah tentunya yang lebih afdol kita lakukan di rumah. Nah, jadi secara umum sholat sunnah itu afdolnya dilakukan di rumah. Bahkan sebagian para ulama mereka juga berpendapat bahwasanya sholat tarawih qiyamul lail fi ramadhan itu lebih afdol dilakukan di rumah. Dan di sana ada khilaf ya. Ada yang menyebutkan lebih afdol untuk sholat tarawih adalah berjamaah. Nah, sebagiannya jadi merinci. Kalau seorang yang memiliki hafalan ya, memiliki keahlian membaca Al-Quran, memiliki hafalan, afdolnya dia melakukan sholat sendirian di rumah ya, kalau dia tidak ada tugas sebagai imam tentunya. Tapi kalau seorang yang mungkin kalau di rumahnya tidak semangat, dia gak punya hafalan atau hafalan sedikit ya, kalau melakukan sholat tarawih di rumah sendirian gak semangat, yang lebih afdol dia sholat tarawih berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Riwayat Imam Muslim rahimahullah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, afwan, hadis ini tadi yang kita bacakan tadi juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni menjelaskan tentang hadis ini, wali anna salata fil bait akramu ilal ikhlas. Karena sholat seorang di rumah itu lebih dekat dengan keikhlasan. Wa ba'du minar riya, dan lebih jauh dari riya. Wa huwa min amali sir, dan itu termasuk amalan yang sir. Ya, amalan yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Wa fi'lu fil masjid ala niyatan wa sirru afdal. Dan apa? Melakukan amalan tersebut di masjid secara terang-terangan dan menyembunyikannya itu lebih afdol. Nah, menyembunyikannya lebih afdol. Ini dari sisi afdoliyah ya. Nah, kalau memungkinkan untuk kita sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, ya maka sholat di rumah. Nah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad, wa nahaha shaimi 'anil rafas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang berpuasa untuk melakukan rafas. Rafas ini melakukan perbuatan keji ataupun mengucapkan ucapan-ucapan keji. Biasanya ucapan yang dikatakan rafas itu biasanya ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan kotor yang terkait dengan syahwat. Ya. Nah, ini namanya rafas. Dilarang kita berpuasa ya, mengucapkan ucapan-ucapan rofas tersebut. Nah, wasakhab, dan dilarang untuk membuat kegaduhan. Wasabab, wasibab, wajawabisibab, dan seorang berpuasa juga dilarang untuk mencela dan menjawab celaan, membalas celaan. Ini dilarang. Fa amarahu an yaqula liman sabahu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang dia dicela ketika berpuasa untuk mengatakan inni shaimun. Itu inni shaimun, aku sedang berpuasa. Ucapan inni shaimun, para ulama ya mereka berbeda-beda dalam menjelaskannya. Faqila, ada yang mengatakan yaquluhu bilisanihi wa huwa azhar. Ada yang mengatakan ucapan inni shaimun diucapkan dengan lisan, yaitu diucapkan dengan kata-kata saya berpuasa. Ada pula sebagian yang mengatakan biqalbihi tadhkiran li nafsihi bisaum. Ada yang mengatakan diucapkannya di dalam hati saja untuk mengingatkan dirinya kalau dia sedang berpuasa. Wa qila yaqulu fil fardhi bi lisanihi wa fi tatawwu'i fi nafsihi. Nah, ada ulama yang mengatakan ucapan inni shaim, aku sedang berpuasa, itu kita ucapkan ketika puasa wajib Ramadan kita ucapkan dengan lisan, ini shaim. Tapi ketika puasa sunnah itu kita ucapkan di dalam hati. Alasannya apa? Li'annahu ab'adu 'ani riya. Karena untuk menjauhkan seorang dari riya. Nah, syaitnya di sini dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah adalah menjauhkan seorang dari riya dengan dia tidak mengatakan saya sedang berpuasa ketika melakukan ibadah puasa sunnah. Ya. Tapi Allah alam bisawab, zahir dari hadis tersebut ya umum, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, ya kita disyariatkan untuk mengatakan ini shaim, aku sedang berpuasa ketika ada orang yang mencela kita. Ya. Nah. Kemudian qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Ala, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn al-Ala, haddatsana Abu Usamah, telah menyampaikan kepada kami Abu Usamah, an Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burdah, an Abi Burdah, an Abi Musa radhiyallahu anhu qal, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazat. Suatu ketika kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu peperangan. Ini disebutkan pada perang Dzaturriqa. Ya, perang Dzaturriqa. Wa nahnu sittatu nafar bainana ba'irun na'taqibuhu fanaqibat aqdamuna. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kami pada waktu itu ada 6 orang bersama Rasul, ada 6 orang dan di antara kami ada ba'ir, ada keledai. Ya. Ada keledai na'taqibuhu, yang kami bergantian dalam menaikannya, menaikinya. Ya, subhanallah, bagaimana beratnya perjuangan para sahabat berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keledainya cuma satu kendaraannya. Jadi gantian, ya, sebentar nanti yang satu naik, yang satu jalan, gantian naik yang lainnya. Kenapa? Fanaqibat aqdamuna, maka kaki-kaki kami pun akhirnya luka-luka, pecah, ya, sobek-sobek, kata Abu Musa al-Asy'ari. Nah, terluka kaki mereka. Wanaqibat qodabaya, demikian pula kakiku juga luka-luka, sobek. Nah, wasaqotot alfari, dan bahkan kata Abu Musa, kukuku sampai terputus, kuku beliau, kuku Abu Musa sampai apa terlepas. Ya, bayangkan beratnya perjalanannya bagaimana, ya, melewati padang pasir tentunya. Nah, dengan panas yang luar biasa, sampai terlepas kuku kaki beliau. Wa kunna nalufu an arjulina al-khiraqa, dan kami pun ya menambal kaki-kaki kami dengan potongan kain, dengan khiraq, tambal, ya, ditutup dengan potongan kain. Fasumiyat ghazwata Dzaturriqa, sehingga dinamakan perang ini dengan perang Dzaturriqa. Dzaturriqa itu artinya yang memiliki tempelan, tambalan. Karena para sahabat pada perang ini mereka menambal kaki-kaki mereka. Ya. Ini disebutkan ketika perang melawan Bani Muharrib, ya, dan Bani Tha'labah. Qabilah Tha'labah. Lima kunna na'sibu minal khirati ala arjulina, dinamakan dengan Dzaturriqa karena kami, ya, menambalkan, meletakkan kain di kaki-kaki kami menutupi luka. Nah, apa syahid dari hadis Abu Musa ini dengan pembahasan kita riya, tentang riya, ya, tentang menyembunyikan amalan? Disebutkan berikutnya, haddatsa Abu Musa bihadza. Abu Musa al-Asy'ari, beliau menyampaikan hadis ini, ya kan? Tsumma kariha dzalik, tsumma kariha dzat. Kemudian beliau pun merasa tidak suka. Setelah beliau menyampaikan kisah ini, akhirnya beliau enggak suka, seperti menyesal gitu. Kenapa kok sampai disampaikan kisah cerita ini? Nah, perjalanan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala ma kuntu asda'u bi an alkuruhu. Jadi beliau mengatakan, kenapa kok sampai saya ceritakan gitu ya. Kata Abu Musa al-Asy'ari sama beliau berkata seperti itu. Ma kuntu asda'u bi an alkuruh. Kenapa kok sampai aku ceritakan gitu. Beliau menyesal. Nah, kenapa? ka'annahu kariha an yakuna syai'un min amalihi afsyah. Karena beliau takut, ya, karena beliau benci untuk menampakkan, menyampaikan, menceritakan amalan beliau dan menyebarkannya. Jadi beliau khawatir dengan menyampaikan itu timbul riya di dalam hatinya. Lihat para sahabat, ya, kekhawatiran mereka. Padahal ini apa yang beliau sampaikan ini tentunya ilmu bagi kita, ya, bagi umat Rasulullah SAW ilmu, ya, ibroh bagi kita bagaimana perjuangan para sahabat di dalam, ya, menjalani jihad bersama Rasulullah SAW. Tapi para sahabat mereka sampai ada rasa seperti menyesal menyampaikan ini, ya, dan begitulah para sahabat. Nah, bahkan mereka sangat takut terhadap yang namanya kemunafikan. Kata Ibnu Abu Malik Abdullah bin Abi Mulaikah rahimallahu taala, adraktu 70 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala anfusihim nifaq. Kata Ibnu Abu Mulaikah rahimallahu, aku bertemu dengan 70 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya takut kemunafikan ada pada diri mereka masing-masing. Takut kemunafikan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai mendatangi Uzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Uzaifah ibn al-Yaman sahibus sir, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, memberitahu kepada Uzaifah tentang nama-nama orang munafik kepada Uzaifah. Hanya Uzaifah yang diberitahu. Ya. Umar bin Khattab saking khawatirnya beliau terhadap kemunafikan sampai datang kepada Uzaifah. Nanya kepada Uzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadamu bahwa di antara orang munafik itu ada saya? Ya. Sampai nanya seperti itu. Umar bin Khattab kepada Uzaifah, apakah Rasulullah menyebut nama saya di dalam deretan, ya, daftar orang-orang munafik? Kata Uzaifah, Allahumma la, tidak sama sekali. Ya, dan saya tidak akan memberitahu setelahmu seorang pun, kata Uzaifah. Artinya jangan sampai ada setiap orang nanti nanya kepada Uzaifah apakah ada namanya disebut. Nah, menunjukkan khawatiran sahabat terhadap apa yang menimpa hati mereka, ya, penyakit-penyakit hati, riya, munafik dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan tentang poin yang kelima ini masih panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahi taala. Ada pertanyaan, apa hukumnya memakan daging hewan sembelihan yang lupa atau ragu apakah ia sudah membaca basmalah untuk menyembelih ataukah belum? Jazakallahu khairan, amin wa iyyakum. Dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan ragu, ini bukan lupa berarti, ya, ragu. Beda dengan orang lupa. Kalau ragu, yang kita ambil adalah ghalabatil dhon. Ya. Dugaan terbesar kita baca bismillah enggak? Kalau kita lebih berat seperti tadi saya baca bismillah, ya. Besar kemungkinan saya tadi baca bismillah, berarti khalas sembelihannya halal. Tapi kalau kemungkinan besarnya dia yakinnya baca bismillah belum, ya. Tapi kemungkinan besar tadi belum baca bismillah. Nah, maka sembelihannya dihukumi belum disembelih dengan membaca bismillah. Sehingga sembelihannya menjadi bangkai. Akan tapi dalam permasalahan ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum sembelihan yang lupa membaca basmalah. Apa hukumnya? Sebagian para ulama mengatakan sembelihannya menjadi bangkai. Ya. Sehingga otomatis haram kalau bangkai. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagian para ulama lagi, seingat ana pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan halal kalau lupa, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami apabila kami tersalahkan atau lupa. Nah. Ya, wallahu alam, ya. Kalau antum merasa enggak enak memakannya, ya enggak usah dimakan. Tapi bagi seorang yang merasa apa? Tidak ada keraguan untuk memakannya, ya, tafadhal dimakan, insyaallah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya sangat dalam ini. Teman ana ingin tahu arti kehidupan. arti kehidupan. Wallah alam ya. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itu anak kehidupan. Kita ajukan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu fi dzikrillah.